bintang merajuk. Kemana awan membawa diri? Kemana awan membawa diri? Hati menangis di luar gelap, hati menangis. Seorang tidak yang ambil tahu, seorang tidak yang ambil tahu. Sebab hujan tak jadi, apakah sebab hujan tak jadi? Di lambung pasir, bagaikan ombak di lambung pasir. Bilakah dia akan sudahnya? Bilakah dia akan sudahnya?